belakang mengorak menarik hati serentak. Ai ai siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Ai ai siapa dia? Siapa gerangan tuan? Cendrawasih dari bulan ataukah burung kenari pembawa ria gembira di hati? Payung fantasi melambai di sinar pagi. Ai ai cantik Nia, bolehkah aku melihat wajah Adinda? Bolehkah disayang? Sari wajahmu, bolehkah disayang?